بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan bab sifatis shalah dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, hadits Ibn Umar ini tentang empat tempat mengangkat tangan. Empat tempat mengangkat tangan bersama dengan takbir. Sini masih ada beberapa pembahasan yang perlu saya jelaskan. Di antaranya telah kita terangkan bahwa ada empat tempat mengangkat tangan bersama dengan takbir. Yang menjadi pembahasan di sini, apakah mengangkat tangannya sebelum takbir atau setelah takbir atau mengangkat tangan bersama dengan takbir. Ya, ini tiga kemungkinan dan tiga-tiganya ada di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, sepanjang tiga-tiganya ada di dalam hadis, maka tiga-tiganya boleh diamalkan. Jadi boleh seorang dia takbir sambil mengangkat tangannya Allahu Akbar. Atau boleh dia berkata Allahu Akbar baru dia mengangkat tangan. Dan boleh juga dia mengangkat tangan dahulu kemudian Allahu Akbar. Ini tiga kaifiat, semuanya ada di dalam riwayat-riwayat. Namun saya perlu ingatkan di sini bahwa ucapan Allahu Akbar, ucapan takbir itu harus beriring dengan gerakan sholat. Ya, kalau takbiratul ihram tidak ada masalah, sebab dia posisi berdiri. Tapi kalau ruku, maka Allahu Akbar harus bareng dengan rukunya. Jangan dia ruku dahulu, sudah selesai ruku baru Allahu Akbar. Itu keliru namanya. Jelas ya? Iya. Kalau dia ingin takbir Allahu Akbar, diangkat tangannya sambil ruku enggak apa-apa. Iya. Atau dia Allahu Akbar baru mengangkat tangan sambil ruku enggak ada masalah. Yang jelas takbirnya harus berbareng dengan apa? Dengan gerakan. Masalah angkat tangannya boleh sebelum takbir, boleh setelahnya, dan boleh apa? Boleh bersama. Iya. Ketika dia i'tidal, jangan dia berdiri dulu sudah lengkap berdirinya baru dia membaca Allahu Akbar. Tidak. Kadang sebagian imam berijtihad. Kalau saya takbir dahulu, kemudian saya berdiri, nanti makmumnya mendahului saya. Iya. Sehingga dia berdiri dahulu baru takbir. Ini ijtihad keliru. Ya, jadi kalau dia ingin mengakhirkan boleh diakhirkan. Dia berdiri, begitu mendekati berdiri penuh dia takbir, itu enggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah berdiri baru dia bertakbir, itu keliru namanya. Jelas ya? Ini perlu diingatkan sebab takbir itu dibarengi dengan gerakan. Karena itu disebutkan kana nabi yukabbir fi kulli khafdin wa rafa. Nabi itu bertakbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Ini kaitannya dengan takbir. Adapun mengangkat tangan, ya silahkan. Mau sebelum takbir, mau setelah takbir, bersama takbir. Itu tiga kaifiat, semuanya ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya ingin saya ingatkan. Di tempat yang keempat, dari tempat disyariatkannya mengangkat tangan adalah di mana? Di mana tadi tempat yang keempat? Ketika bangkit dari rakaat keberapa? Kedua, dari tasyahud awal dia berdiri ke rakaat yang ketiga, disyariatkan untuk apa? Dia mengangkat tangan. Sekarang muncul pertanyaan, di mana mengangkat tangannya? Nah, kalau kita lihat di dalam hadits Ibnu Umar, sebenarnya jelas hadits Ibnu Umar yang saya bacakan tadi. Idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi. Apabila beliau berdiri dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya. Perhatikan konteks hadis idza qama. Qama itu fi'il madhi. Kata kerja yang sudah berjalan. Jadi kalau dia sudah selesai berdiri, ya, dia mengangkat tangan. Jadi di posisi berdiri mengangkat tangannya. Begitu dia berdiri, takbir Allahu Akbar, dia angkat tangan. Jelas ya? Ini sengaja saya ingatkan karena ada sebagian yang kadang di tasyahud pertama, setelah tasyahud takbir dahulu, masih dalam keadaan duduk takbir, mengangkat tangan baru berdiri. Ya, ini kata Syekh Ibn Utsaimin, tidak diragukan itu keliru di dalam memahami hadis. Jelas ya? Sebab konteks hadisnya beliau berdiri dari dua rakaat. Berdiri dari dua rakaat. Nah, dan saya sendiri secara pribadi saya belum pernah melihat ada dari ulama kita yang beramal seperti itu. Iya. Baik. Jadi saya tidak pernah melihat ada yang beramal dia duduk tasyahud, setelah tasyahud dia takbir sambil duduk Allahu Akbar baru berdiri. Ini belum pernah saya lihat dari ulama kita yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi kalau kita cocokkan dengan konteks hadis, jelas bertentangan dengan riwayat. Dan saya sudah sebutkan tadi bahwa Syekh Ibn Utsaimin mengingkari perbuatan yang seperti itu. Dan beliau katakan tidak diragukan itu adalah hal yang keliru. Baik. Ini selesai sudah berkaitan dengan hadis Ibn Umar tentang tempat-tempat mengangkat tangan. Kemudian di riwayat berikutnya kata Ibnu Hajar rahimahullah masih melengkapi riwayat Ibnu Umar atau melengkapi tentang masalah mengangkat kedua tangan. Kata beliau fi hadits Abi Humaid inda Abi Dauda yarfa'u yadayhi hatta yuhada bihima mankibaihi ya thumma yukabbir. Dalam hadits Abi Humaid disebutkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangan ini sejajar dengan apa? Sejajar dengan bahunya. Kemudian beliau takbir. Jadi riwayat ini menegaskan angkat tangan dahulu baru apa? Baru takbir. Jelasnya? Kalau riwayat-riwayat sebelumnya, ya akhirnya bersamaan dengan takbir. Ya. Dan ada sebagian riwayat yang telah berlalu bersama kita, takbir dahulu kemudian mengangkat tangan. Nah, baik. Kata beliau wali muslimin an Malik ibn al-Huwairith anhu nahwu hadith ibn Umar. Walakin qala ya, dalam riwayat muslim beliau meriwayatkan dari sahabat Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Sama atau semisal dengan hadith ibn Umar yang sudah kita bahas. Walakin qala, tapi dikatakan hatta yuhadiya bihima furu'a udhunaihi. Sampai beliau mengangkat tangannya sejajar dengan apa? Furu udunaihi. Ya. Cabang dari telinganya atau ujung dari telinganya. Ya, ada sebagian riwayat di apa Sunan Nabi Daud, syahmati udunaihi sampai di daun telinganya. Ya. Ini telah kita uraikan tadi ya bahwa yang benarnya ada keluasan, boleh dia sejajar dengan bahunya. Dan boleh sejajar dengan apa? Telinganya. Ya, dan ada sebagian ulama mengkompromikan. Dia katakan, ini ujung telapak tangan sejajar dengan bahu. Ujung jari sejajar dengan apa? Sejajar dengan telinga. Jadi semuanya kena. Ya. Tapi yang kedua, yang pertama tadi yang saya terangkan, bahwa boleh begini dan boleh sejajar dengan bahu dan boleh sejajar dengan telinga, ini kelihatannya lebih jelas dari hadis. Sebab Nabi mengajarkannya di dua hadis yang berbeda. Ya, di dua hadis yang berbeda, maka zahirnya boleh sejajar dengan bahu. Ya, apakah sejajar apanya? Sejajar ujung jarinya atau sejajar dalam artian berada di atasnya sedikit, yang penting sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinganya. Ini dua kaifiat, dua-duanya diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Jadi saya simpulkan tentang mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan bersama dengan takbir, ya, mengangkat kedua tangan itu hanya disyariatkan pada berapa tempat? Pada empat tempat. Yang pertama pada takbiratul ihram, yang kedua ketiga apa? Ruku, yang ketiga i'tidal, dan yang keempat ketiga berdiri dari tasyahud pertama untuk rakaat ketiga. Ini empat tempat. Tentang mengangkat tangannya, boleh setelah takbir, boleh sebelum takbir, dan boleh bersamaan dengan apa? Takbir. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ya, tinggi tangan yang diangkat boleh sejajar dengan bahu, Allahu Akbar, sejajar dengan bahu, dan boleh sejajar dengan telinga, Allahu Akbar. Jelas ya, kalimat sejajar itu tidak berkaitan dengan dekat jauhnya dari bahu. Yang penting apa? Sejajar. Ya, nah harus dia mendekat begini. Ya, kalau dia kadang ada sebagian ikhwah kadang dia dekatkan begini sehingga agak kelihatan takalluf berlebihan. Ya untung kalau dia tidak siku kawannya di samping. Ya, jelas ya. Maka hendaknya dia berlaku hal yang wajar, hal yang biasa sesuai dengan tuntunan sunnah. Ya, dan enak bagi dirinya, tidak mengganggu orang di sampingnya. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Wa'il ibni Hujur radhiyallahu anhu annahu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Ya. Kata beliau dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Ini hadis Wa'il bin Hujur sekarang dibuka oleh Ibnu Hajar. Dan Wa'il bin Hujur ini salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis tentang kaifiat salat. Iya. Tentang kaifiat salat. Wa'il bin Hujur dalam potongan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di sini, Wa'il bin Hujur berkata, "Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ala sadrihi. Perhatikan ya, pembahasannya tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Beliau letakkan di atas dadanya. Diletakkan di atas apa? Dadanya. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik. Ibnu Hajar di sini membawakan hadis ini, beliau ingin menjelaskan dua pembahasan sekaligus. Pembahasan yang pertama tentang disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Pembahasan yang kedua tentang letaknya di mana, apakah di dada atau di selainnya. Di sini beliau bawakan hadis ini dan hadis ini menjelaskan diletakkan di mana? Di dada. Ibnu Hajar tidak membawakan riwayat yang lain. Beliau tidak membawakan riwayat diletakkan di atas perut, tidak pula dibawakan riwayat diletakkan di bawah pusar. Ya, padahal ada riwayat. Ya, tapi hanya beliau bawakan riwayat ini. Kenapa? Sebab ini riwayat dari sisi, kalau perbandingan dengan riwayat yang lain menjelaskan di mana letaknya, ini riwayat yang paling mending. Ini riwayat yang paling mending. Saya tidak katakan sahih, saya katakan paling mending. Sebab yang lainnya kalau dilihat dari sisi kelemahan, lebih lemah daripada riwayat ini. Riwayat ini yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalan Mu'ammal bin Ismail. Meriwayatkan dari Sufyan Ibnu Abdullah Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri, ya. Meriwayatkan dan Sufyan meriwayatkan dari Asim bin Kulaib, dan Asim bin Kulaib meriwayatkan dari ayahnya Kulaib bin Syihab, dan ayahnya Kulaib bin Syihab meriwayatkan dari Wa'il bin Hujur. Disebutkan hadits ini. Disebutkan hadis ini. Yang pertama, Mu'ammal bin Ismail ini adalah seorang rawi yang dhaiful hadis. Ya, bahkan Imam Al-Bukhari menyebutkan dia munkarul hadis. Mu'ammal bin Ismail. Ya. Memang ada pendukung riwayat ini dari Mursal Tawus. Tapi Mursal itu dari sisi hukum ilmu hadis, dia adalah riwayat yang terputus, tidak diterima. Mungkin ada yang berkata hadits dhaif ini ditambah dengan mursal mungkin saling menguatkan. Jawabannya tidak saling menguatkan. Tidak bisa saling menguatkan. Karena Mu'ammal bin Ismail di sini kekeliruannya jelas. Dia pertama meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Murid-murid senior Sufyan Ats-Tsauri tidak ada yang meriwayatkan seperti ini. Kemudian hadits riwayat salat dari Wa'il bin Hujur itu diriwayatkan hampir 20 orang perawi yang meriwayatkan dari Asim bin Kulaib. Tidak ada yang meriwayatkan seperti ini. Iya. Karena itu sangat jelas kesalahan Mu'ammal bin Ismail dalam riwayat ini. Dan ini dikategorikan dalam riwayat yang mungkar atau syad, dan tidak bisa dikuatkan. Tidak bisa dikuatkan. Sebab kekeliruan adalah hal yang dipastikan. Karena itulah hadith ini adalah hadith yang lemah. Hadith ini adalah hadith yang lemah. Jadi meletakkan tangan di atas dada pada saat salat itu lemah. Ya. Dan di antara para ulama kita yang melemahkannya di masa ini, yang pertama adalah Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah. Ya, beliau sangat banyak sekali mengulangi sisi kelemahan hadith ini. Ya, saking sangat banyaknya beliau mengulangi sampai nama rawi-rawinya juga kita semuanya hafal. Iya. Juga di antara yang melemahkannya Syekh Bakr Abu Zaid, ya, di dalam risalahnya, dan juga beberapa dari ulama kita yang menerangkan tentang hadits ini melemahkan. Nah, ada risalah khusus, ya, dari sebagian penuntut ilmu al-mu'asirin melemahkan riwayat ini, diberi kata pengantar oleh Syekh Mukbil, dan beliau menyetujui pelemahan untuk hadits ini. Jadi ini dari sisi ilmu riwayat. Hadits ini dianggap sebagai hadits yang lemah. Jelas ya? Ya, sekarang mungkin ada yang bertanya, ya Ustaz, terangkan hadits ini lemah. Ya. Hadits mengatakan diletakkan di atas dada lemah. Yang mengatakan di atas perut juga lemah. Yang di bawah pusar juga lemah. Kalau begitu diletakkan di mana? Ya. Jawabannya di sini ada keluasan. Ya. Karena nas yang sahih dari Nabi dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, mereka diperintah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini saja yang syah, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Adapun di mana diletakkannya, apakah di atas dada, di atas perut, di bawah perut, ini tidak ada riwayat yang sahih. Karena tidak ada riwayat yang sahih, asalnya ada keluasan. Boleh di atas dada, boleh di bawah perut, boleh di perut, ya ada keluasan. Ya, dan ini adalah pendapat yang difatwakan oleh Imam Ahmad. Beliau memfatwakan boleh tiga-tiganya, ada keluasan. Ya, ini pula yang difatwakan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Jelas ya? Baik. Ini yang saya bisa terangkan berkaitan dengan hadis ini. Ya, dan saya kira antum juga semuanya paham bahwa Syekh Al-Albani menguatkan hadis ini, karena itu beliau memandang bahwa sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Jelas ya? Ya, bagi siapa yang mengikuti pendapat beliau silakan. Cuman ini tadi alasan-alasan yang saya bawakan tentang kelemahan hadis ini. Ya, dan itu yang tenang. Ya, untuk saya secara pribadi bahwa ada keluasan dalam masalah ini. Boleh diletakkan di atas dada, boleh di perut, dan boleh di bawah perut. Iya. Jelas ya? Tapi jangan membawa kaifiat selain daripada itu. Iya. As-salaf hanya berbicara pada tiga hal saja. Di atas dada, di atas perut, atau di bawah perut. Ya, jangan ada yang membawa kaifiat seperti yang kita lihat. Sebagian orang dia letakkan di mana? Di samping kirinya. Iya. Ketika ditanya, loh kenapa diletakkan di samping kiri? Katanya di kiri ini tempat hati. Ya, jadi kalau kita letakkan di atas hati ini, masya Allah, ya, memberikan pengaruh dalam hati. Ya. Ini akal-akalan namanya. Ya. Tidak ada sunnah dari Nabi yang menunjukkan tentang itu. Ya, kalau saya ingin pakai akal-akalan seperti itu, ya, saya katakan, ya, harusnya diletakkan di atas kepalanya begini. Ya. Kenapa? Sebab kepala tempat memahami. Ini lebih perlu kepada pencerahan supaya lebih sejuk. Ya, kan begitu? Nah, maka seorang hendaknya di dalam hal yang berkaitan dengan salat, dia adalah ibadah, harus dibatasi dengan dalil. Ya, harus ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Baik. Ini tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Sisa di sini satu pembahasan lain. Hadits ini ada kelemahan ya, tetapi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, telah diterangkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari. Ya, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini riwayatnya banyak. Sampai sebagian ulama ada yang menulis risalah khusus dari ulama belum lama meninggalnya, dari ulama India, yang menulis risalah mengumpulkan riwayat-riwayat hadis meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Beliau kumpulkan lebih dari 10 riwayat, ada belasan riwayat. Jadi mungkin bisa dikatakan haditsnya adalah hadits mutawatir. Meletakkan tangan kanan di atas tangan apa? Tangan kiri. Sekarang sisa posisinya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini, dalam hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia bersifat umum. Jadi seakan-akan di setiap sholat, diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di seluruh sholat. Ya. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, asalnya semua tempat. Namun dimaklumi, kalau seorang duduk, dimaklumi tangan itu letaknya di mana? Di paha atau di lutut. Ketika ruku, dimaklumi tangannya di lutut. Ya, ketika sujud di antara dua sujud, dimaklumi juga di mana letak tangannya, bukan di dada. Maka sisa ada sebelum ruku dan setelah ruku, tangannya tetap apa? Tetap di atas dada. Karena itulah di sini muncul pembahasan setelah ruku, apakah tangan itu tetap bersedekap atau dihamparkan. Jelas ya? Ini dua pendapat di kalangan ulama di masa ini. Ya, dan saya kira semuanya memahami kalau Syekh Al-Albani, ya, beliau sangat tegas sekali bahwa diluruskan. Jelas ya? Ya. Tidak disedekap, tidak bersedekap. Bahkan Syekh Al-Albani menganggap bid'ah kalau bersedekap. Ya, dan ini pendapat beliau, rahimahullahu ta'ala, dianggap oleh kebanyakan ulama sebagai pendapat yang terlalu berlebihan. Anggaplah beliau tidak menerima, tapi jangan menganggap itu apa? Bid'ah. Sebab memang hadith-hadith ada makna umum yang menunjukkan. Ada makna umum menunjukkan. Ada pun Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin, dan kebanyakan ulama di Saudi Arabia, mereka menguatkan pendapat bahwa disyariatkan bersedekah. Karena hadith-hadith umum di dalam menunjukkan makna ini. Ya. Dan terus terang ini dua pendapat kuat dari sisi apa namanya dalil. Ya. Namun dari sisi dalil, dan seorang kalau ada yang berpendapat dengan salah satunya, ya tidak boleh disalahkan. Ya, itu adalah hal yang baik. Cuman kalau dari sisi kecondongan, ya Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah berkata bahwa saya lebih condong kepada pendapat orang yang tidak bersedekat. Ya, dan saya sendiri secara pribadi saya perhatikan hadith-hadith yang berkaitan dengan masalah ini, apa yang dijadikan dalil oleh Syekh bin Baz dan selainnya dari riwayat, saya perhatikan riwayat-riwayatnya banyak dengan lafaz dan makna. Karena itu kalau kita berpegang dengan sebuah riwayat sebagai dalil padahal di riwayat yang lain dengan makna, ya maka ini saya anggap kurang tepat. Maka dari sisi kecondongan mungkin riwayat atau pendapat yang mengatakan tidak sedekap itu lebih bagus. Tapi mengatakan bahwa bersedekap itu adalah bid'ah, ini adalah hal yang apa namanya tidak sepantasnya untuk diucapkan. Baik, ini kesimpulannya berkaitan dengan masalah bersedekap. Ya. Sekarang mungkin muncul pertanyaan. Ya, ini hadis terakhir yang kita bahas malam ini. Insyaallah taala besok kita akan lanjutkan sedikit, atau kita akan lanjutkan pembahasan dari Bulughul Maram ini. Ya. Di sini ada beberapa pembahasan sebelum saya akhiri pertemuan malam ini. Ya. Kita sudah membahas tentang masalah ada yang sedekap, ada yang tidak sedekap. Ya, saya sholat misalnya, saya tidak sedekap. Ternyata imam sholat, ya, pendapat beliau, dia adalah sedekap. Saya harus bagaimana? Ya. Jelas ya? Saya sekarang berpendapat apa? Setelah ruku, i'tidal, tangan saya hamparkan. Saya julurkan ke bawah, tidak sedekap. Tapi imam yang mengimami saya, dia apa? Dia sedekap. Ya, sekarang pertanyaan, saya ikut imam sedekap atau tidak? Hah? Apa jawabannya? Ikut atau tidak? Ya. Rasulullah bersabda, innamal ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk apa? Untuk diikuti. Kita ikut atau tidak? Ya. Jawabannya dilihat, kata mengikuti ini apa yang dimaksud mengikuti? Mengikuti adalah perkara yang zahir, yang tampak. Karena itu disebutkan dalam kelanjutan riwayat, idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, idza sajada fasjudu. Kalau dia takbir, bertakbirlah kalian. Kalau dia sujud, dia rukuk, rukuklah kalian. Kalau dia sujud, sujudlah kalian. Jadi yang zahir saja, yang tampak. Dia takbir, dia berdiri, dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk, ini zahir namanya, tampak semuanya. Tapi kaifiatnya, ketika dia i'tidal, dia sedekap atau tidak, ini hal yang tidak begitu tampak. Jelas ya, ada keluasan. Imamnya i'tidal, apa sedekap, saya berpendapat sunnahnya tidak sedekap, tidak harus saya ikut bersedekap. Kecuali kalau imamnya ruku, saya tidak ruku, itu baru masalah namanya. Ya. Jelas ya, baru masalah. Tapi kalau masalah kaifiat, itu tidak dipermasalahkan. Sama tadi dengan pembahasan, kita sholat di masjid, imamnya berpendapat di sholat dua rakaat, duduknya duduk tawarruk. Seperti tasyahud terakhir. Saya berpendapat, duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Apakah saya harus ikut imam? Jawabannya tidak. Ya. Karena saya duduk, imam juga duduk. Tapi kaifiat duduknya saya yang berbeda. Dan ini tidak berpengaruh.